Bagaimanakah tips agar kita tetap bisa jujur meskipun dari perkara kecil, seperti agar anak tidak rewel? Kadang orang tua berbohong terhadap anaknya yang masih kecil agar tidak rewel. Jazakumullah khairan. Dengan pembiasaan, terbiasa untuk jujur, sehingga hendaklah kita pandai-pandai berbahasa sehingga kita tidak berdusta. Misalnya ketika kita menyatakan pada anak tadi supaya enggak rewel, nanti saya belikan perkara yang kamu bisa akan kerjakan besok. Seperti kebetulan kita punya sesuatu ini, punya kue yang baru dibeli untuk dibagikan anak-anak. Nah, ketika belajar kita akan katakan, nanti akan kasih hadiah kue ini, kue itu. Walaupun ternyata nanti dikasih hadiah semuanya, tetapi kita katakan seperti itu kejujuran. Nanti saya akan kasih hadiah, nanti ibu kasih, nanti bapak kasih. Anak itu semangat, selesai kasih. Yang lain juga dikasih, lo itu juga dikasih. Oh, dia juga belajar tadi, dan bagus belajarnya. Kita kasih hadiah semua. Dari awal memang kita sudah memiliki kue itu dan akan dibagikan walaupun tidak belajar sesungguhnya. Ini pembiasaan dan berpandai-pandai. Lagi pula sesungguhnya perkara pendidikan terhadap anak-anak itu, sampaikanlah dengan jujur, dan itu akan mendidik mereka untuk jujur bi'idnillahi ta'ala. Sehingga sampaikanlah apa adanya, atau kalau mau mengancam, mengancam dengan sesuatu yang mungkin dan bisa dikerjakan dan tidak berbahaya bagi anak-anak. Kalau kalimatnya berlebihan kan tidak mungkin terwujud. Kalau ini saya gantung kamu, kapan dia menggantungnya? Dan kalau digantung juga gak boleh, haram. Ini barakallahu fikum, perkara-perkara yang kadang hanya nakut-nakuti saja. Sehingga bukankah menakut-nakuti dengan sesuatu yang syar'i dalam Quran itu lebih mengena di hati anak-anak dan lebih berilmu, jadi ilmu. Kamu gak takut kalau udah masuk neraka? Kamu gak takut kalau dimarahi atau dimurkai oleh Allah Ta'ala, Allah marah sama kamu? Ini perkara-perkara yang ancaman-ancaman yang wajar, ancaman-ancaman yang memang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Wallahu Ta'ala a'lam. Berarti jawabannya sesungguhnya pembiasaan agar kita tidak gampang-gampang berdusta. Barakallahu fikum.